anak kecilku. Dimulai sayang dinyanyikan lagu. Hidupku senang selalu gembira setiap waktu. Bagaikan raja dimanja ibu. Masa remaja kini telah tiba. Saat pertama ku kenal cinta. Masa bercinta kala berdua berkasih mesra. Cinta pertama bawa bahagia. Masa kecilku